قال المصنع رحمه الله تعالى تأتي فوائد التي تتعلق بالتقليد beberapa pelajaran berkaitan dengan taklid. سيل الشيخ رحمه الله هل اعتمدنا على قول العلماء الرجالي في رواة تجريها وتأتيلا يؤدي تقليدا؟ أجاب إننا لو قلنا بهذا لقلنا إن كل العلماء مقلدون، لأن مستند الحديث على رواة والقول في رواة تجريحا وتأتيلا لا نجرهم ولا نعتلهم إلا تقليدا. فالأمر بخلاف ذلك، فالتقليد هو على الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام فإن وافق الحق أو خالف هذا التقليد المذموم. أما إذا كان الإنسان ينتمي لهذا الإمام ولكنه إذا خالف الحق قوله ترك ما يقول فهذا طيب لا شك. اعلم رحمك الله أن لابد من الاستئناس بأقوال العلماء ورجوع إليها ورجوع إلى القواعد والضوابط في استعمال الأدلة. أما يأخذ بما بلغ به نظره فهذا ليس بجيد. وأعلم رحمك الله أنك إذا سألك رجل عمي عن حكم مسألة ما فإن أحسن ما تقوله له هذا حرام هذا حلال فقط. وأما من تسم منه رائحة العلم وإذا أفتيته سار في نفسك أنه لم يقتنع فهذا فأذكر له الدليل. وإن كان ينقضه في ذهنك أن هناك دليل يخالف ما تقول هو يعلمه فاذكره أيضا وأوضح له الإجابة عليه حتى يقتنع. بسبب ذلك جاءنا رسول يقول أنا أكلت اللحم الإبلين، فإن كان عميا فإننا نقوله يجب عليك أن تتوضأ ويمشي، ولكن الذي معه رائحة علم قد يشكل عليه الأمر، فإذا عرفت أنه قد يشكل عليه اذكر له الدليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحمها. ثم إذا عرفت أيضا أنه قد انقدح في ذهنه أن هذا منسوخ ففصل له وقل إن هذا ليس بمنسوخ، لأن حديث جابر كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسد النار عاما، وهذا لا يؤرد الأمر بالوضوء منهم الإبل. اعلم رحمك الله أنك إذا علمت أن المستفتي لا يقتنع بكلامك فإن لك أن تقول له هذا قول فلان ممن يقتنع بقولهم، لأن هذا سبب في طمأنينته إلى صحة هذا القول. وأنا ذات مرة من المرات كنت أسعى وجدت رجلا لابسا عليه في المسعى، فقلت له يا أخي لا تلبس النعال في المسعى، فرد علي قائلا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعليه؟ فقلت فلا، فقال الصلاة في نعلين أشد من هذا. قلت جزاك الله خيرا، إن الذي يخاطبك فلان قال فمن أنت هو؟ فخلع نعليه. Dia Syekh Muslimin ditanya apakah bersandar, kita bersandar kepada perkataan ulama rijal tentang rawi, jarh dan takdil, yu'adu taklid dan termasuk taklid, dihitung sebagai taklid. Maka jawabannya, seandainya kita katakan dengan hal ini, niscaya kita akan mengatakan bahwasanya semua ulama itu ahlu taklid semua, karena sandaran hadis adalah rawi dan komentar tentang rawi, jarh dan takdil. Lanu jarh, kita tidak menjarh dan tidak mentakdil kecuali taklid dengan ulama rijal. Maka fal amr bil khilafi dalika, maka hal ini tidaklah demikian. Taklid itu adalah seorang mengambil pendapat seorang imam, seorang ulama dalam masalah-masalah fikih, kemudian baik dia sesuai dengan kebenaran atau memiliki kebenaran. Inilah taklid yang tercela. Amma idza kana insan yang tamlu li hadzal imam, ataupun jika seorang itu menyadarkan diri kepada seorang imam tertentu, artinya bermadhab, mengatakan bahasanya madhabnya Hambali, madhabnya Syafi'i, maka dia menisbatkan diri kepada imam tertentu. Maka ya, jika idza khalafal haqqa qawluhu, jika perkataannya menyelisih kebenaran, kemudian orang ini taraka, meninggalkan apa yang mayakul apa yang dia katakan, maka ini adalah bagus. Bermadhab yang tercela adalah fanatik madhab. Orang itu mengaku bermadhab Syafi'i misalnya, maka dia enggak mau peduli apa pendapat ulama yang lainnya, benar ataukah salah, pokoknya Syafi'i itu yang tercela. Adapun kemudian bermadhab, tidak tercela. Jadi kalau fanatik madhab itu, kemudian ketahuilah, la buddha tidak boleh tidak minal istiqnas, memantapkan diri dengan diakwal ulama, dengan perkataan para ulama, tambah mantap kalau bahasa ini, bahasa Jawanya, istiqnas mencari kemantapan yang pendapat ulama. Kita memilih pendapat ini, kita mantap dengan pendapat ini, karena apa? Ini ada pendapat ulama fulan, merujuk ilaiha dan merujuk kepadanya, dan merujuk pada kaidah dan dobit dalam istimal menggunakan dalil. Amma ya'khudha, adapun mengambil, bima balagha bihi nazaruhu, dengan apa yang sudah sampai padanya nazar pandangannya, pada lecet jahit ini satu yang tidak benar. Ada sebagian orang yang syiar, memiliki syiar kembali pada Quran dan Sunnah, terus kemudian membuang perkataan ulama. Pokoknya Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, enggak melihat ada ulama ibu pendapat demikian ataukah tidak, terus dipakai. Ini tidak benar. Al-Buddha menyat istiqnas di akwal ulama, maksudnya demikian. Tidak cukup hanya kemudian kita kembali pada Quran dan Hadis, kemudian menurut pandangan kita, oh ini maknanya demikian Quran dan Hadisnya, terus kemudian kita fatwakan demikian dan kita amalkan seperti itu. Itu tidak benar. Kemudian harus kemudian kita lihat, kita rujuk, apakah ada ulama yang kemudian berpendapat seperti itu. Oh ada. Kemudian, nah itu baru kemudian, wah kita, wah, apalagi ulamanya ulama besar, ahlu tahqiq, ahlu tarjih, wah, oh berarti benar demikian. Dan ketahuilah, sebenarnya bisa salah kalau jenani, jika ada seorang yang awam bertanya padamu tentang hukum satu masalah, fainal ahsan, maka yang terbaik adalah kau katakan hadha haram, hadha halal, titik, gitu. Ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Kalau orang awam tanya, adab memberi jawaban. Kalau yang tanya adalah orang awam, tidak tahu apa-apa, tidak tahu dalil, dikasih dalil malah bingung, ya sudah, ini tidak boleh. Wa amma man tasumu minhu ra'ihatal ilmi, adapun orang yang sudah pernah mencium bau ilmu, ya sudah tahu ilmu dikit-dikit, dan jika engkau beri jawaban fatwa sorafinam, jika ada dalam dirimu anam lenyap tanik, dia ini tidak merasa puas, maka sebutkan untuknya dalil. Kalau untuk orang awam, paling-paling kita katakan haram ini karena Nabi melarang, tidak pakai nyebut apa ya, dis apa bunyinya apa enggak. Ya karena Nabi melarangnya, ya, maka ini tidak boleh. Allah melarangnya, tidak boleh. Di Quran Allah melarangnya. Dan ya, sudah kayak gitu aja sudah cukup. Ya, kalau orang itu sudah kemudian pernah belajar, tidak tahu sedikit belajar, kita tahu orang ini adalah demikian, ya, maka adalah diberi dalil. Wengkana yang kedua, jika cacat dalam benakmu, terlintas maksudnya ya, terlintas dalam benakmu, bahasanya hunaka dalilan, ada dalil yang menyelisih matakul apa yang kukatakan, dan wahuwa ya'lamu, dan orang yang bertanya itu tahu dalil tersebut, maka sebutkanlah juga. Wa'audi jelaskan padanya jawaban sehingga yaktani dia merasa puas. Contohnya ja'ana rajulun, ada seorang laki-laki datang kemudian mengatakan aku makan daging unta. Maka jika dia orang awam, maka kita katakan padanya kamu wajib untuk berwudu lagi. Wiyam si, ya sudah. Lakinan lari, akan tapi orang yang sudah pernah mendapatkan bau ilmu, pernah belajar dikit-dikit, maka boleh jadi yuskil alil amru, perkara menjadi muskil baginya. Jika engkau tahu bahasanya kot yuskil alaihi, perkara tersebut muskil baginya, sebutkan dalil untuknya. Katakan padanya Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu min lahmiha karena makan daging unta. Suma idza arafta, jika engkau tahu ayatun juga bahasanya qad inqadaha, tercacat dalam benaknya, tadi kayaknya dihnihi ya, supaya sama dengan ini di halaman sebelumnya yang qadih fi dihnihi anahunaka dalilan, biar sama dengan belakangnya. Suma idza arafta aidan anna qad inqadaha fi dhihnihi anna hadha mansukh, kemudian jika engkau tahu bahasanya sudah cacat dalam benak si penanya hadis yang kita pakai, dia menganggap hadis itu mansukh, fa fasilahu, maka berilah tafsir, berilah penjelasan, katakanlah hadis ini tidaklah mansukh karena hadis Jabir yang digunakan dalil sebagai ulama untuk mengatakan mansukhnya batalnya wudu dengan menyentuh dengan makan daging unta. Hadisnya mengatakan karena akhirul amraini, sebenarnya perkara yang terakhir dari Rasulullah SAW sudah tidak berwudu karena memakan makanan yang dipanggang dengan api. Katakan ini hadisnya ini umum. Jadi ini tidak bertentangan dengan perintah untuk berwudu karena makan daging unta. Dan perintah untuk berwudu karena makan daging unta itu umum. Umumnya maksudnya baik daging untanya itu dimasak terlebih dahulu, dipanggang, atau daging unta mentah. Tidak bertentangan. Dan ketahuilah sebenarnya jika engkau mengetahui bahasanya mustafti, orang yang minta jawaban itu tidak merasa puas dengan perkataanmu, fa innalaka, maka engkau bisa antakulalahu, berkata padanya ini adalah pendapat fulan dari ulama yang, dengan menyebut ulama yang yaktani biqaulihim, dia merasa puas dengan perkataannya karena hal ini adalah sebab fi tumakninatihi, ketenangan dirinya, mantapnya dia ila sihati hadzal qaul, pada benarnya jawaban ini. Beliau kemudian ngasih contoh real, dan aku suatu ketika kuntu as'a, aku bersa'i, kemudian temukan seorang laki-laki yang memakai dua sandalnya di mas'a, tempat sa'i, dan aku berkata padanya, wahai ya akhi, latalbas, jangan pakai sandal di tempat sa'i. Maka dia membantahku dengan mengatakan, bukankah Nabi SAW sholat memakai dua sandalnya? Maka aku jawaban, bala, ya. Kemudian dia mengatakan, as-salatu fi na'lain asad min hadha. Sholat dengan pakai sandal itu lebih lebih keterlaluan daripada ini. Di sholat aja boleh, maka berarti yang lebih rendah yaitu sa'i boleh. Maka sesimin cuma menjawab jazakallah khaira. Kemudian dia memperkenalkan diri kepada orang yang bantah beliau tadi, sesungguhnya yang mengajak bicara kepadamu adalah fulan, yang berbicara kepadamu adalah Ibnu Saimin. Terus dia bertanya, sahih antahwa, kamu benar sesungguhnya? Setelah tahu, fakola anak alaihi, udah, habis itu kemudian dia copot sandalnya. cuma memperkenalkan diri terus kemudian cepat sampai, nggak perlu diperpanjangkan lagi pembicaranya. Fal hakikatu anna nasa ma'al asafi asbahu yazinuna al-aqwal fi rijali wa qad yakunu ma'dzurina fil hakikati li annahu kathural muftuna alladzi laysa indam ilmun lakin ahyanan qad yattaru al-insan ila ayfayna nafsahu li ajli ayqbala ma yaqul fa anta masalan idza takallamta bi kalamin wa qulta hadza qawlu fulanin fa hadza yanfa'u ahyanan fa nahnu qad naqulu shay' wa naqulu hadza qawlu syekh islam taimiyah ثم أسبب ذلك لأجل أيقوى جانبه. فالحقيقة maka sebenarnya kebanyakan manusia mal asas satu hal yang sangat menyedihkan. Asal jadilah mereka menimbang pendapat dirija dengan melihat siapa yang mengatakan. Namun ini juga mungkin bisa jadi dimaafkan. Waqad yakun ma'dzurin. Bisa jadi sikap seperti ini juga bisa dimaafkan fil hakikat sebenarnya. Jika kemudian dia menimbang itu apa, melihat pendapat dengan melihat orangnya itu karena apa ini? Li'anna kathrul muftun alaysa indum ilm. Karena banyak orang yang memberikan jawaban fatwa padahal dia tidak punya ilmu. Karena di masyarakat demikian, maka kemudian kita lihat siapa yang berpendapat. Kalau alasannya seperti ini ya bisa dipahami. Tapi kalau kemudian alasannya karena ya taklid dengan orangnya ya itu yang tercela. Lakin akan tapi ahyan terkadang seorang itu ya terpaksa untuk menjelaskan siapakah dirinya. Li ajli ayyub balama yaqul supaya diterima apa yang dia katakan. Maka engkau masalah misalnya jika engkau berkat menjelaskan satu pikiran satu penjelasan dan engkau mengatakan hadza qaulu fulan, ini adalah pendapat fulan, fadza yanfa' ahyana, maka ini terkadang bermanfaat. Oleh karena itu kami beliau sendiri naqulu syai', kami katakan satu pendapat dan kami katakan ini adalah pendapat Islam Taimiyah atau semacam itu supaya menguatkan janib sisi pendapat yang beliau sampaikan. Ini beliau Sosimin mengatakan beliau sering atau ya kadang itu memberi jawaban dan mengatakan ini adalah pendapat Syaikhul Islam. Maksudnya adalah untuk iktina supaya orang itu ikna, supaya orang itu merasa puas dan mantap dengan jawabannya karena ini adalah pendapat Syaikhul Islam dan orang tahu siapa itu Syaikhul Islam dan tidak meragukan keilmuannya. Faslan fil istihadi, pasal tentang masalah istihad. ولما ذكر رحمه الله أن الاجتهاد يجب على من استمعت في شروطه ترسم له بفصل. Ketika beliau sudah menyebutkan bahwa istihad wajib untuk orang yang terkumpul dalam dirinya syarat-syaratnya, tarjim lahu, maka beliau bifasl menjelaskan hal tersebut bifasl dengan rinci. Dia katakan wahadu ayabdullah alladhi istahad majhudahu fi naili amrin qad qasab wal yanqasim ila sawabin wa khata'in wa qila fil furu'i yumna'u al khata'u. Dan wahadu dan definisi istihad ayabdul mencurahkan seorang yang beristihad majhudahu usahanya fi naili untuk mendapatkan amrin suatu perkara qasad yang sudah dia maksudkan. Wal yang qasim dan terbagi ijtihad itu menjadi dua, shawabin wa khata'in, ijtihad yang benar dan yang salah. Wakil dan ada yang berpendapat fil furu' untuk masalah fiksi ya, yumna al khata'u, tidak boleh ada salah. Artinya apa? Pendapat yang kedua mengatakan semua ijtihad itu adalah benar, tidak ada ijtihad yang salah. Dalam masalah furu' semua ijtihad adalah benar untuk orang kuat. Wa fi usuluddini dzal wajhu imtana'a id fihi taswibun li arbabil bid'ah. tentang asal usul din, pokok-pokok agama. Dan itulah al-wajhu, satu pendapat intana tidak boleh ada salah. Itfihi, karena jika ada salah dalam ijtihad, berarti taswib membenarkan li'arbabil bidak, para ahli bidak. Nasara haisu kufran salasu za'imina anahum lam yuba'asu aw lam yarawna rabbahum bil aini kadal majusu fil ijai al aslaini. Dari Nasara, orang, misalnya orang-orang Nasrani, di mana mereka punya pendapat yang kekufuran, yaitu salasu, menganggap Allah itu tiga, za'imin, dan orang-orang kafir yang menyangka biasanya mereka tidak akan dibangkitkan, atau layarona, mereka tidak akan melihat mereka dengan mata kepala. Demikian juga orang-orang majusi fidia, dalam mengaku-ngaku asli ini adanya dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Waman asaba fil furu'i yu'ta ajraini wa ja'al misrahu man akhta. Lima rawa'ani Nabi SAW al-hadi fidaka min taksimil isbihadi. Waman dan bang siapa asaba benar dalam masalah furu', masalah fikhiyah, maka diberi ajraini dua pahala. Wa ja'al, dan jadikanlah nisfahu, separuh dua pahala, satu pahala, man akhta, orang yang keliru dalam beristihad. Lima rawa'u, karena apa yang para ulama riwayatkan dari Nabi SAW al-hadis yang pemberi petunjuk tentang hal tersebut, min taksim, yaitu membagi al-istihad, ada istihad yang benar dan ada istihad yang salah. Wa tamma nazmu hadzal muqaddimah abyatuha fil iddi durun muhkamah. Dan tamma, dan selesai nazam hadzal muqaddimah, muqaddimah ini pengantar ya, ilmu usul fikih ini, abiyatul baik-baiknya fil iddi, dalam bilangan durun muhkamah, permata yang disusun rapi. Itu singkatan dari angka ini. Fi amin, di tahun ta, suma za, suma fa, sani rabbi rabbi syahri wat il mustafa, sani tangga fasani Rabi, jadi Rabi Usani, syahrib di bulan Watin Mustafa, lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istihad masdaru, nanti jelasnya bisa kita lihat di sahih. Al istihadu masdaru istihada wa filurati bazul wus'i li idraki amrin syaqin. Badlul wus'i, yakni badlu ma yastati' li idraki amrin syaqin, maknahu la budda min syai'in syaqin yabdulu fihi al-juhda. Wa ala hadha fa in hamalta hakibatan fiha Hutaibun fa ana ghairu mustahidin, fa in hamaltu hukaibatan fiha Hutaibun fa ana ghairu mustahidin, li ana hamlaha laysa syaqan, wa la hamaltu hajaran ala qadri jismi bahwa amrun syakun walidha yusama istihadan. Ya, istihad masdar istihada, secara bahasa maknanya adalah mencurahkan usi kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang sulit. Bagul usi maksudnya mencurahkan mengistitik segala yang dimampu untuk mendapatkan satu perkara yang sulit. Artinya la buddha, perkara yang harus didapatkan oleh istihad itu adalah min syain syak, sesuatu yang berat. Yabdulu fi al-juda, seorang itu mencurahkan untuknya al-juda, kemampuannya. Walahada, maka berdasarkan hal ini, maka jika aku membawa tas, di sana ada kutayyib, kitab-kitab tipis, maka saya bukanlah mustahid secara bahasa, karena membawanya laisa syaqqan, tidaklah berat. Namun seandainya aku membawa batu sebesar badanku, nah ini perkara yang sulit. Maka ini bisa disebut istihad secara bahasa. Kemudian definisi dari mu'alif, tadi sudah kita baca. Al-mu'alif rahimallah atabihada ta'rifi aladhi yashmulu at-ta'rifa lughawiyya wa ayyabdulalladhi istahada ay al-faqihu al-mustahidu مجهوده أي طاقته ووسعه في نيل أي في بلوغ أمر قد قصد وهو الحكم الشرعي. فالاجتهاد أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي وذلك في مطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح وإن كان يسمى اجتهادا في اللغة. مؤلف رحمه الله mendatangkan definisi di atas di mana definisi beliau itu mencakup definisi secara bahasa. Wawa yaitu beliau katakan ayabdullah ladhi istahada, seorang yang beristihad itu mencurahkan. Siapa yang orang yang beristihad? Al-faqih, ahli faqih, seorang ulama yang sudah sampai sudah memenuhi syarat-syarat istihad. Majhudahu maknanya taqatahu, kemampuannya. Wawus'ahu dan ya, kemampuannya final maksudnya fil bulur untuk mencapai amaran satu perkara kot kosot yang sudah dimaksudkan. Nah, ini bisa makna bahasa, bisa makna istilah. Kalau makna istilah maka perkara yang dimaksudkan adalah al-hukmu asyari, hukum syari. Ya, sehingga dengan bahasa lain istiad adalah antab belajar juhdaka, orang yang mencurahkan kemampuannya untuk memahami, mendapatkan hukum syar'i. Caranya mentelaah Quran, sunnah, perkataan para sahabat dan perkataan para ulama. Adapun kesungguhan untuk mendapatkan perkara yang bukan syar'i, semacam idrak untuk bisa memahami sina'ah tentang industri, gimana bikin radio misalnya, idrak kibina atau memahami tentang bangunan ini konstruksi misalnya dan semacam itu, maka tidak bisa dinamakan istiad secara istilah meskipun bisa dinamakan istiad secara bahasa. Kemudian anal istihad qad yakunu shawaban wa qad yakunu khata'an wal murad bidzalika al hukmu annatiju anil istihad wa laysa al istihad fal istihadu kulluhu shawab. Lakin al-hukma an-natija anil istihad yang qasim ila suwabin wa khata'ihi. Faqaunuka tajtahid li'idrakil hukmi syar'i hadha suwab, sawa'un akhto'ta am asabta. Lakin ma yahsulu minal istihad wa mayantuju anhu faqad yakunu khata'an waqad yakunu suwaban. Fal khata'u mukhalafatu suwabi wa suwabu isobatul haqi. Asbabul khata'i kasiratun minha naqsul ilmi bi alla yakuna indal insani ilmun wasi'un fa yajtahidu fi ma indahu minan nususi masalan wa yakunu hunaka nususun ukha qad fatathu la yudrikuhu fa yahsulul khata'. Naqsul fahmi wa kusuruhu, yakni insanun inda ilmun yahfadzul ahaditsa kullaha wa yahfadzul qur'ana wa tafsira lakin fahmahu qati'un fa hadha yukhti'u. فإذا كان ناقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرد بأحدهما. سوء القصد والنية يعني قد يكون الخطأ لسوء النية والقصد وذلك بأن يكون المراد الإنسان أن يغلب قوله قول غيره لا أن يصل إلى الصواب فيريد أن ينتصر لنفسه لا للحق فهذا يهرم الصواب. ولهذا لابد من تحسين النية وإخلاصها بأن يكون قصدك في الاجتهاد الوصول إلى الحق لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت أثاني هرمت الأول وهو الوصول إلى الحق. المعاصي، المعاصي سبب للخطأ وعلى يوافق الإنسان للصواب لقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. مفهوم الآيات أنه إذا لم يكن هناك تقوى فلا يكون هناك فرقان، ولهذا يجد المتقي في القبر نورا يستضيء به حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد فإذا هو مصيب للشرع لأن التقوى توجب الفرقان. فهذه أربعة موانئ تمنع من إصابة الحق. ya. Artinya ijtihad itu terkadang benar dan terkadang khata salah. Akan tapi yang dimaksudkan adalah hukum yang dihasilkan oleh ijtihad, bukan ijtihadnya itu sendiri. Karena apa? Karena ijtihad kulluhu semuanya adalah benar. Kalau ijtihad itu benar, ini ada satu masalah, kita butuh ijtihad. Benar ijtihadnya itu. Akan tapi hukum yang dihasilkan oleh ijtihad, nah itu yang qasim terbagi menjadi shawab wa khata. Benar dan salah. Adapun tajtahid engkau berijtihad untuk memahami hukum syar'i, maka itu benar. Baik engkau kemudian ternyata hasilnya keliru ataukah asobtan ataukah benar. Akan tapi ma yasul minal ijtihad, apa yang dihasilkan oleh ijtihad, wa ma yantuj anhu, dan apa yang dihasilkan oleh ijtihad, nah itulah yang terkadang keliru dan terkadang benar. Apa itu keliru? Mukhalafatu shawab, ketika tidak menyelisih kebenaran. Dan shawab itu artinya isabatul haqi, tepat dengan hal yang benar. Nah, sebab kelirunya ijtihad itu banyak sekali. Di antaranya adalah kurang ilmu, yaitu alayakuna inda insan, seorang itu tidaklah memiliki ilmu wahs, ilmu yang luas, dan dia cuma berijtihad fima indahu minan nusus, nas-nas yang dia miliki, dia ketahui faqat. Masalah misalnya pada di sana ada nusus, ada dalil-dalil yang lain qad fatat, yang sudah terluput dari dirinya dan dia tidak mengetahuinya, akhirnya kemudian faisul khata, kemudian terjadilah kekeliruan karena tidak tahu ada dalil yang lain. Dan naqsul fahmi, pemahaman yang tidak sempurna atau yang pendek, yang kusur, yang cepat. Artinya insanun indahu ilmun, orang itu punya ilmu, dia hafal hadis ya kullaha, ya, semuanya atau ya sebagian besarnya maksudnya. Walaupun dia hafal Quran dan tafsir, akan tapi pemahamannya itu jelek. Fadha yukhti, maka dia keliru. Sebenarnya hadis untuk dalil, untuk jawaban masalah itu dia sudah hafal hadisnya, akan tapi enggak terlintas kalau itu permasalahan ini jawabannya di hadis itu. Jadinya malah dia kira, wah enggak ada kayaknya hadis yang ngasih jawaban seperti itu. Kemudian dia yang ngasih jawaban yang keliru. Padahal kamu kan tak hafal hadisnya. Nah itu kan hadisnya kan bisa untuk jawab. Oh iya ya ya. Nah, gitu. Itu namanya naqsul fahmi. Maka jika orang itu punya dua-duanya, naqis ilm dan naqis faham, nah, ilmunya pas-pasan, pemahamannya juga enggak tajam, bahwa aqrab ila al-khata, maka orang seperti ini lebih dekat pada kesalahan. Mimma dibandingkan seandainya infaroda bi ahadima, orang yang cuma punya satu sifat saja. Ya, misalnya orang yang cuma dia pemahamannya tajam namun naqis ilm. Itu tentu yang lebih parah adalah yang punya dua-duanya, naqis ilm, naqis faham. Ini lebih dekat kepada kesalahan dibandingkan dengan orang yang infaroda, bersendirian dengan salah satu dari dua sifat tadi. Dan niat yang enggak baik, maksud dan niat yang tidak baik. Qad yakunu terkadang khata' kekeliruan ijtihad itu adalah karena maksud dan niat yang tidak baik. Contohnya adalah muradul insan, maksud seseorang dengan ijtihadnya itu adalah yaghlib qawluhu qawla ghairihi, bisa mengalahkan pendapat orang lain, bukan untuk sampai pada kebenaran. Fayurid, maka dia ingin yang tafsir membela dirinya, bukan membela lilahaki, kebenaran. Maka orang seperti ini dihalangi aswab untuk mendapatkan pendapat yang benar. Oleh tidaklah karena itu labudah harus kita tahsin, memperbaiki niat dan mengikhlaskan niat. Tak yakuna qasuka, itu maksud dengan ijtihad adalah al-wusul ilal haq, bisa sampai pada kebenaran, bukan tentang tafsir, bukan menolong, membela diri sendiri. Lain arah tak asani, jika maksud model yang kedua hurim tal awal, maka engkau akan dicegah untuk mendapatkan yang pertama, yaitu sampai pada kebenaran. Kemudian maksiat, maka maksiat adalah sasab di antara sebab keliru dalam beristihar. karena la yuwafaq, dia tidak diberi taufik liswab untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda yang benar dan yang salah. Mafhum khulafahnya, idza lam yakun hunaka taqwa, jika di sana tidak ada takwa, bahkan yang di sana adanya maksiat, maka tidak ada furqan. Oleh karena itu, yajid al-muttaqi, seorang yang bertakwa, menemukan dalam hatinya cahaya yastati'u bihi, yang dia bisa menerangi, mencari penerangan dengannya. Sampai-sampai ahyanan, terkadang seorang yang bertakwa itu la yakunu indahu ilmun, dia tidak punya ilmu tentang syariat, tentang hukum syariat, fi mas'alatin, ma, dalam satu masalah. Dan dia beristihad, ternyata musibun syar'i, sesuai dengan syariat. Karena takwa memang mengharuskan furqan, seorang itu untuk menyebabkan furqan, seorang itu punya furqan, pembeda benar dan salah. Bila empat hal yang menghalangi min isobatil haqi, pendapat itu sesuai dengan kebenaran. Wakila fil furu'i yumna'ul khata'u, sabaqan kulna inal mustahida imma ayyukhti'a wa imma ayyusiba. Wa hunaka qawlun akhar wa huwa anal furu'a al mustahidu fiha musibun bikuli halin. Wal mu'alifu saddara hadal qawla biqawlihi kila, wakila hadha sighatu tat'ifin, wa hadal qawlu yastahiku ayyurata bisirati tamrid, bal yambari ayyurata bisirati imatah, bal yambari ayyurata bisirati dafan ila yawmi yuba'asun, walakin la ila yawmi yuba'asun walakin ila al-abadil abidin. Fadal qawlu batilun, it la yumkinu ayakuna qawlani mutabaddani kilahuma suhabun. Wahda aitun kama ana munafinil akli fawa munafinil sam'i. Fatkala Nabi SAW, idha hakamal hakim fajtahada thumma asaba falu ajrani, wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falu ajrun. Wahidun maksudnya, Akhil Bukhari wa Muslim. Fatkala Nabi SAW, ana kula hakimin yahkumu fa imma ayusiba wa imma ayukhti'a, wa ja'ala al-khata'a qasiman lil isobati. Wahina idin la yumkinu ayakuna kulu mustahidin musiban abadan, bal mustahidu imma musibun wa imma mukti'un sawa'un kana dalika fil usuli au fil furu'i. Suma inna kalimat al-furu' wal usul ay taqsimuddin ilal usulin wa furu'in bid'atun, kama haqqaqa dalika syekhul islam Taimiyah, wa qal inna hadha taqsima hadasa fil qarni salisi فهو بدعة ويدلك على أن هذا قول ليس بصحيح أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أركان الإسلام. ولهذا نقول أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين لكن تنازلا مع الذين يرون ذلك نقول innal insan qad yakun mukhti'an aw musiban fil furu' wal usul al hadis sawa'i. Kila dikatakan fil furu' untuk masalah fikih yumnal khata'u, tidak ada yang salah. Semua istihad dalam masalah fikih itu benar semua. Sudah lewat ankulna, kita katakan bahasanya mustahid itu boleh jadi keliru dan boleh jadi yusib benar. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu anal furu' masalah fikih, maka mustahid di dalamnya musib benar, bikul halin apapun keadaannya, semuanya benar. Kalau masalah furu', masalah fikih ya. Mu'alif saudara membuka, mengawali hadzal qaul, pendapat ini dengan mengatakan kila, dikatakan. Dan kila ini ada siratu ta'if, satu ungkapan yang menunjukkan lemahnya apa yang tidak disampaikan. Maka pendapat ini ya berhak yurad dan disampaikan dengan ungkapan tamrid menunjukkan lemahnya, sakitnya pendapat tersebut. Bahkan sepantasnya ayurat didatangkan dengan sirah ungkapan imatah, matinya pendapat itu. Bahkan yang beri ayurat didatangkan dengan sirah dafan, dimakamkan. Tidak dimakamkan ila yaumi ba'asun, kemudian bangkit pada hari ba'as. Tidak cuma dimakamkan sehingga hari dibangkitkannya manusia, akan tapi dimakamkan ila abadil abidin, selama-lamanya. Gitu kata beliau. Kenapa? Karena hadzal qaul batil. Ini adalah pendapat yang batil. Tidak mungkin ada qaulani, dua pendapat, kemudian duanya, keduanya itu bertentangan. Satu mengatakan ini haram, satu mengatakan ini sunnah. Satu ini mengatakan ini wajib, satu mengatakan haram, satu mengatakan wajib. Kemudian kedua-duanya kok benar semua. Maka ya jelas batin, enggak mungkin. Ini bertentangan dengan akal. Akal tidak mungkin mengatakan dua pendapat yang bertentangan kok benar semua. Wa ada itu, dan ini juga di samping munafin lil akli, bertentangan dengan akal, dia juga munafin, bertentangan dengan sam'i, dengan dalil. Nabi SAW bersabda, jika ada seorang hakim memberikan hukum, sebelumnya dia berijtihad dan benar, maka untuknya dua pahala. Jika dia memberikan hukum, kemudian dia berijtihad, kemudian dia keliru, fala ajrun, maka untuknya satu pahala. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap hakim yang memberikan hukum, maka boleh jadi benar dan boleh jadi keliru. Dan wajahlah, dan Nabi jadikan keliru adalah kosiman, adalah bagian lawan dari lil isobah, daripada benar. Bayana izin, dan pada saat itu lah mungkin, tidak mungkin kok semua mustahid itu musiban benar semua. Enggak mungkin abadan sama sekali. Bahkan mustahid imam musib boleh jadi benar dan boleh jadi murti keliru, baik dalam masalah usul atau dalam masalah furu'. Tetapi beliau ingatkan istilah furu' dan usul, yaitu membagi agama menjadi usul dan furu', itu bid'ah. Bagaimana yang ditahqiq, diteliti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan inna hadza taqsim, pembagian seperti ini usul dan furu', hadas, terjadi di fil qarni salis, baru muncul pada abad ketiga Hijriah, setelah habisnya semua para sahabat. Maka dia adalah bid'ah. Dan orang-orang yang kemudian memaksudkan usul dan furu', biasanya mengartikan usul dengan akidah dan furu' dengan masalah fikih. Yaitu luka, dan yang menunjukkan ala anna hadza qaulun laisa bisahih, pendapat yang membagi agama menjadi usul dan furu' itu tidak benar, mereka ja'alu, menjadikan termasuk furu' adalah sholat dan zakat, puasa dan haji, pada Nabi SAW menjadikan sebagai rukun Islam. Gitu. Akan tapi bisa kita katakan la masyahata fil istilah, tidak perlu debat tentang masalah istilah. Ya, tidak perlu kemudian ramai gara-gara istilah. Nah, karena itu ya bisa saja orang itu mengasalkan usul dan furu', akan tapi dasar agama dan cabang agama dengan pengertian bagaimana pendapat Syaikhul Islam. Beliau mengatakan kalimat seandainya mau pakai istilah usul dan furu', maka yang benar usul itu adalah segala sesuatu yang disepakati. Dalam masalah akidah, dalam masalah kubaliyah, atau dalam masalah amaliyah. Satu pendapat yang disepakati oleh para ulama, baik tentang masalah kubaliyah, masalah akidah, ataupun masalah amaliyah, masalah fikiyah. Contohnya wajibnya sholat itu usul. Wajibnya sholat lima waktu itu usul. salat yang wajib itu lima itu usul gitu. Sedangkan furu' itu masalah-masalah yang di sana ada perselisihan. Apakah Nabi itu melihat Allah? Nah, itu masalah furu' dalam dalam hal ini. Tapi kalau Nabi itu isyak mi'rat, usul, siapa yang mengingkarinya maka alih kita. Maka tapi Nabi itu melihat Allah ketika isyak dan mi'rat atau tidak, nah itu furu'. Seandainya mau membaginya dengan usul dan furu', ya boleh-boleh saja, namanya ada istilah. Dan istilah itu tidak perlu didebatkan jika maknanya adalah bagus. Yang penting kan maknanya bagus. Istilah itu tidak perlu didebatkan kalau maknanya itu benar dan tidak bermasalah maksudnya. Nah, kalau kemudian demikian, ya, usul dimaknakan dengan itu dan furu' dimaknakan demikian. Kemudian aku akan etiket kami katakan asal berdasar membagi agama menjadi usul dan furu' itu lasih atau tidaklah benar. Tidak pula dikenal dalam Quran, dalam sunnah, dalam perkataan para sahabat dan tabi'in. Lakin tanazulan, tetapi tadi kok beliau mengatakan, Syaikhul kok mengatakan semua ada yang benar dan ada yang salah fil usul wa fil furu', dalam masalah usul dan furu'. Itu maksudnya adalah tanazulan. Mengalah bersama orang-orang yang berpendapat adanya demikian. Nah, jika kemudian kita mengalah mengikuti orang yang mengatakan demikian, kita katakan orang itu bisa muhtik wa musib, bisa benar dan bisa salah fil furu', dalam masalah furu' dan masalah fikih dan masalah usul dan masalah tidak. Al hadis sawak sama saja. Di satu tempat dia itu menolak. Di satu tempat dia sering memakai. Di satu tempat yang lain dia membuat definisi tentang usul dan furu'. Gitu. Di majelis fatwa di satu tempat dia membantah keras usul dan furu'. Di banyak tempat dia menggunakan istilah, sering pakai istilah tanpa taklid. Tanpa masalah usul dan furu'. Disebutkan istilah usul furu'. Usul dan furu' tanpa taklid. Maksudnya, ini dalam ini dalam masalah usul dan furu', seandainya benar pembagian demikian, nah, enggak ada. Enggak ada taklid catatan seandainya benar demikian. Seandainya boleh kita ungkapkan agama itu gitu usul dan furu', enggak, tanpa taklid. Misalkan tempat yang lain, belum mendefinisikan usul yang pendapat usul yang apa, pengertian usul yang benar dan pengertian furu' yang benar. Gitu. Ya, ringkasnya jadi sesuai dengan definisinya tadi berarti kalau jadi ya kalau ada orang mau pakai istilah usul dan furu' boleh, tapi jangan yang dengan pengertian usul itu adalah akidah, furu' itu adalah fikih. Tapi dengan istilah tadi apa yang kita katakan